Mitra bisnis, dari data korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang tahun 2004 hingga 2010, kasus korupsi terbanyak ada pada sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan sektor tersebut telah dijadikan lahan, baik di pusat maupun daerah. KPK menyatakan masyarakat atau pengusaha jangan takut lapor ke KPK jika merasa diperas oleh pejabat. Di sisi lain, dengan melapor, maka pengusaha akan menjadi whistleblower. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Ya, kenyataannya sampai sekarang ini kan masih ada penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan pemerasan, baik itu yang halus maupun yang jelas-jelas kasar terhadap pelaku usaha. Tapi satu pelaku usaha sendiri intinya pada umumnya lah ya, pelaku usaha itu kan merasa ya kalau itu masih masuk dalam hitung-hitungan, masih untung, ya udah jalani aja kan, itu dianggap masuk sebagai kos. Permasalahan itu baru timbul pada saat nanti pengusaha yang diperes itu sudah nggak mampu lagi, itu menyebabkan usahanya terganggu, tidak kompetitif, dan sebagainya, baru mereka ya udah kalau udah itu berhenti aja. Pada umumnya pengusaha nggak mau repot juga gitu. Ya kalau mereka ya kalau sudah di luar budget, mereka sudah nggak mampu ya nggak jalan gitu aja. Jadi mungkin tidak pengusaha melapor? Nah sekarang melapornya kepada siapa? Mau lapor pada polisi? Ya kan nanti salah-salah didakwa pencemaran lagi. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Nyari buktinya juga nggak gampang kan. Mau lapor ke KPK, caranya bagaimana. Kemudian nanti tindak lanjutnya bagaimana. Pada umumnya masyarakat yang mau melapor itu, terutama kalau kalangan usaha, nanti udah repot-repot, tindak lanjutnya nggak jelas, resikonya jelas. Belum tentu ditindaklanjuti, tapi nanti salah-salah dimusuhin oleh rekan-rekan yang dilaporkan itu. Belum lagi nanti jadi sorotan media sana-sini, dipanggilin untuk diperiksa dan sebagainya, usahanya malah terganggu. Lalu bagaimana cara untuk memberantas korupsi di sektor pengadaan barang atau jasa? Saya kira kalau masalah pemberantasan korupsi itu gampang. Mulainya dari atas. Kalau yang di atas tidak minta setoran yang di bawah juga nggak berani main gila, simpel aja. Jadi harus dimulai dari atas, nggak bisa diberantas di bawah, tapi yang di atasnya juga masih mengharapkan setoran dari yang bawah, tetap nggak jalan. Demikian Alvin Lee, saya Kiki Wijaya.